Bagaimana menyikapi orang tua yang tidak senang dengan kami ketika kami belajar ya, agama dan menerapkan dalam amalan-amalan ya, penampilan misalnya. Yang tadinya tidak pakai kerudung, kemudian pakai kerudung. Yang tadinya tidak rajin ke masjid, jadi rajin apa? Ke masjid. Yang tadinya seharusnya orang tua melihat seperti itu senang seharusnya. Iya. Seharusnya orang tua senang. Seharusnya demikian. Tapi itulah karena kebanyakan manusia belum tahu. Dan sesungguhnya yang bermanfaat untuk orang tua adalah ketika anak itu menjadi anak yang apa? Soleh. Itu yang bermanfaat untuk orang tua. Idza matal insan, jika manusia mati, terputus amalannya. Sodaqotin jariyah, kecuali sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan oleh manusia, dan apa? Anak yang soleh, yang mendoakan orang tua. Maka Anda sabar. Kalau memang Anda sebagai anak betul-betul ngerti ini adalah ibadah yang memang diajarkan oleh Nabi. Ya, ya betul ada perubahan pada diri saya. Ya, saya sholat 5 waktu rajin di masjid. Alhamdulillah, syukuri. Kalau orang tua tidak suka dengan itu, jangan pedulikan. Tapi jangan Anda berbuat yang menjadikan orang tua marah. Tetap baik dalam ucapan, baik dalam apa namanya perbuatan, tetap bantu mereka dalam urusan dunia. Naam, wanita kemudian memakai kerudung yang tadinya tidak, memakai pakaian menutup aurat yang sebelumnya tidak, kemudian orang tua merasa khawatir, loh kamu kok jadi kayak gini? Ya. Sabar, ya. Sabar. Naam. Wabillahi taufik. Insyaallah taala berjalannya waktu dengan antum berdoa, insyaallah akan mendapatkan apa namanya kebaikan. Ada sebuah kisah patut kita renungi. Sahabat Abu Hurairah, ibunya musyrik, kafir ketika itu. Tapi baik sekali Abu Hurairah. Abu Hurairah jelas berbeda dengan ibunya. Semangat menuntut ilmu, sholat 5 waktu bersama dengan Nabi, hidup beliau barokah. Tapi ibunya musyrik. Walaupun ibunya musyrik, Abu Hurairah tetap berbakti pada orang tua. Tidak pernah mengucapkan kalimat yang menjadikan ibunya apa? Sakit. Terus dijaga perasaan ibunya. Sampai suatu saat Abu Hurairah sangat bersedih. Kenapa bersedih? Karena ibunya mencela Nabi. Nabi dicela oleh ibunya. Sakitnya luar biasa Abu Hurairah. Tapi beliau tidak menghadapi ibunya dengan kekerasan. Ditinggalkan ibunya pamit. Abu Hurairah pamit, bersedih, menangis. Karena ibunya kok seperti itu. Saya dakwai tetap tidak mau. Datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, saya sangat bersedih. Nangis ini Abu Hurairah. Kemudian berkata, ya Rasulullah, ibu saya tadi baru mengucapkan kalimat yang sangat menyakitkan. Mencela engkau ya Nabi. Tolong doakan. Di situ Nabi kemudian mendoakan untuk sang ibu. Abu Hurairah kemudian pulang ke rumah. Diketuk pintu, sang ibu tidak membukanya. Bahkan mengatakan, maghanat, tetap di luar Abu Hurairah, jangan masuk. Tidak boleh masuk. Ternyata ibunya sedang mandi, terdengar suara air. Mandi, begitu dibuka, sang ibu mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Buah kesabaran, buah doa, ya, buah dari doa. Maka sabarlah Anda wahai para pemuda ketika Anda telah mendapatkan hidayah, ya. Jangan kemudian bersikap tidak baik kepada orang tua kita.